وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan bacaan syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab At-Ta'awun 'alal Birri wat Taqwa. Kemarin kita membahas bahasanya mu'alif membawakan dalil surat Al-Asr, yaitu wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ini seluruh manusia dalam keadaan rugi, baik dia mukmin atau kafir, apakah dia orang yang adil atau fasik, apakah laki-laki atau perempuan, semuanya dalam keadaan rugi. Merugi pada amalannya. Dia letih di dunia dan tidak mendapatkan faedah untuk akhirat. Ini semua orang merugi. Illa man jama'a hadil awsaf al-arba'ah. Kecuali orang yang melaksanakan, mengumpulkan sifat-sifat yang empat ini. Jadi semua orang merugi. Baik ya orang mukmin maupun kafir. Kecuali orang tersebut mengumpulkan empat sifat ini. Illal ladina amanu. Kecuali orang yang beriman. Ini semua orang akan merugi. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Di samping dia beriman, dia juga beramal sholih. Wa tawasaw bil haqqi. Setelah dia beramal sholih, dia menasihati untuk memegang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Dan dia saling menasihati untuk bersabar. Fa'aslahu anfusahum bil iman wal amal sholih. Mereka ini orang-orang yang tidak akan merugi, yaitu orang-orang yang memperbaiki diri-diri mereka dengan keimanan. Yaitu memperbaiki diri mereka dengan memperbaiki iman mereka. Imannya diperhatikan. Apakah imannya sudah benar? Apakah dia mengaku beriman pada Allah? Apakah benar-benar jujur imannya? Ada orang-orang yang dia mengatakan beriman pada Allah, tapi dalam amalannya dia tidak menunjukkan rasa iman. Di saat Allah uji dengan ujian-ujian, dia pun tidak bersabar. Katanya beriman. Katanya beriman bahwasanya Allah yang menciptakannya. Allah yang mengaturnya. Allah yang menguasainya. Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberikan berbagai nikmat-nikmat. Dan Allah pula yang memberi takdir. Baik takdir yang baik maupun takdir buruk. Nah, ini ada orang-orang yang di saat diuji, dia menunjukkan imannya, iman yang lemah. Di saat diuji dengan sakit, dia enggak sabar. Kemudian dia pergi ke dukun, pergi ke orang pinter, minta kesembuhan. Karena dia sudah putus asa, ke dokter ini enggak sembuh, ke rumah sakit ini enggak sembuh. Nah ini dia diuji keimanannya. Katanya beriman pada Allah, maka dia diuji. Apakah benar keimanannya? Kalau dia memang benar-benar iman, pasti dia sabar. Pasti dia meyakini ini ujian datang dari Allah. Dan ujian ini yang bisa menghilangkan Allah pula. Allah yang memberi ujian, Allah pula yang akan mengangkat ujian tersebut. Sehingga kalau memang beriman, maka dia pun harus sabar. Dia harus menempuh cara-cara yang syar'i, yaitu berobat. Dengan berobat yang syar'i, bukan berobat yang ada kesyirikannya. Dan dia pun banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa pada Allah agar dicabut ujian tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwasannya ujian itu banyak hikmahnya. Apa di antara ujian yang kita derita itu apa? Bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ini kalau orang yang beriman, dia akan meyakini ini ujian ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kemudian setelah dia memperbaiki diri sendiri dengan memperbaiki imannya, wal amal as-soleh, dia pun memperbaiki amal solehnya. Jadi dia menyibukkan diri untuk beramal soleh. Dia merasa amalan solehnya sangatlah kurang dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia di saat sholat ya belum, seringnya enggak khusyuk, tidak tumakninah. Ketika sholat yang dipikir pekerjaannya belum selesai. Ini belum selesai, itu belum selesai. Atau dia inginnya cepat-cepat selesai ketika sholat, buru-buru. Setelah sholat, tidak pikir, langsung pergi. Ingin menyelesaikan pekerjaannya. Nah ini amalan solehnya dia perbaiki dan diperbaiki terus. Dia merasa amalan solehnya ini kurang. Dia pun memperbaiki amalan-amalan solehnya. Setelah dia memperbaiki keimanannya, memperbaiki amal solehnya, dia setelah memperbaiki diri sendiri, wa aslahu ghairahum bitawasi bilhaq. Kemudian dia pun memperbaiki orang lain, yaitu dengan saling menasihati untuk berpegang dengan kebenaran, memegangi kebenaran. Ini orang yang sudah memperbaiki diri, dia pun memperbaiki orang lain. Jangan kemudian kita cuek melihat ada orang-orang sekitar kita, kita pun kita biarkan begitu saja. Tapi setelah kita memperbaiki diri, kita perbaiki orang lain dengan menasihatinya. Di saat ada kerabat kita malas-malasan sholat, kita ajak sholat. Kita terangkan keutamaan sholat. Kita terangkan kewajiban sholat. Kita terangkan faedah-faedah yang ada pada sholat. Kemudian buat tawasi bisober, setelah dia menasihati untuk senantiasa memegang kebenaran, dia pun menasihati untuk sabar. Sabar di dunia ini butuh kesabaran dalam menjalankan ketaatan, butuh sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, butuh sabar. Ini jadi butuh sabar. Kalau orang nggak sabar, dia akan meninggalkan ketaatan-ketaatan. Biasanya kalau orang yang sabar, dia akan terus senantiasa beramal soleh. Dia terus memperbaiki amalannya. Ini orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan. Walaupun amalan solehnya kecil, tapi dia lakukan terus-menerus. Dan amalan yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ahabul a'mal ilallah aduwamua wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah, yaitu amalan yang terus-menerus, tanpa henti, walaupun amalan tersebut ringan, kecil, sedikit. Tapi dia lakukan terus-menerus. Dia misalkan sudah melaksanakan sholat yang wajib, maka dia tambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Sholat rawatibnya dijaga. Setiap setelah sholat maghrib, atau setelah sholat isya, atau sebelum subuh, dia sholat untuk memperbaiki amalan sholatnya. Fal iman yakunu bil iman bikulli ma yajibu al iman bihi. Namanya keimanan yakunu bil iman bikulli ma yajibu al iman bihi. Namanya keimanan yaitu dia beriman, mengimani seluruh apa yang diwajibkan dalam keimanan tersebut. Misalkan dia mengaku mengimani Allah, ya dia mengimani sifat-sifatnya, dia mengimani nama-namanya, dia mengimani Allah Ta'ala sebagai zat yang memberi rizki dia, maka wajib apa, minta rizki kepada Allah. Jangan minta rizki kepada kuburan, atau minta rizki, minta penghasilan kepada cincin. Ingin kaya, minta pada Allah Ta'ala. Jangan kemudian pergi ke gunung, gunung ini dan gunung itu, mencari pesugihan biar kaya. Ini dia ngaku iman, tapi tidak melaksanakan keimanannya. Ngakunya beriman pada Allah, tapi dia minta rezeki bukan kepada Allah, malah mintanya kepada jin-jin. Nah, ini dia tidak konsekuensi imannya. Mimma akhbara bi billah wa rasuluhu. Di antara kewajiban yang dia imani, yaitu dia mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan apa yang diberitakan oleh Rasulnya. Dari perkara-perkara gaib, Allah memberitakan bahwasannya ada malaikat-malaikat yang bertugas, yang Allah beri tugas. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, dan malaikat-malaikat yang lain diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat-malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Nah, kita ini imani. Kita mengimaninya, dan kita pun benar-benar amalkan keimanan tersebut. Katanya kita mengimani, tapi kita apa merasa tidak diawasi. Kita santai-santai saja. Ketika tidak ada orang, kita berbuat maksiat. Nah, ini katanya beriman. Padahal Allah Ta'ala mengirim, mengutus malaikat untuk mencatat amalannya. Amalan baiknya maupun amalan buruknya. Kalau dia memang beriman, dia pun benar-benar menjaga amalannya. Jangan sampai amalan-amalan muncul dari dia, amalan jeleknya. Sehingga dicatat oleh malaikat. Yang kelak Allah tampakkan amalan-amalan tersebut kepadanya. Waqad bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi qawli, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dalam firman, dalam sabdanya, al-iman antu'mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beriman kepada Allah. Jadi tidak semata-mata hanya mengimani Allah itu ada apa enggak? Ada, sudah cukup, tidak begitu. Beriman kepada Allah, mengimani seluruh namanya, seluruh sifat-sifatnya, dan mengimani, kalau benar-benar mengimani sifat-sifat Allah, maka realisasikan iman tersebut. Seperti tadi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita. Ini kita kalau memang beriman pada Allah, maka segala urusan kita, kita pasrahkan pada Allah SWT. Apakah kita diberi kesehatan, apakah kita diberi kesusahan, kita beriman, Allah yang mengatur kita. Jangan kita mengeluh terus. Jangan keluh kesah. Kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang miskin, ya kita terima. Jangan kemudian bingung, ketakutan. Aduh, aku miskin. Teman-temanku sudah kaya semua. Wah, bagaimana caranya biar bisa kaya? Akhirnya jalan pintas seperti tadi, mencari pesugihan, mencari kekayaan lewat cincin. Nah, ini dia tidak sabar. Kalau dia memang beriman kepada Allah, dia pun terima apa yang Allah takdirkan. Dia ditakdirkan miskin, ya terima. Dinikmati. Ya, punya sepeda, ya dinikmati. Tiap hari ngontel. Enggak punya sepeda, ya dinikmati jalan kaki. Nikmat. Jangan merasa ketakutan dengan kemiskinan. Dan bahwasanya miskin itu ada manfaatnya. Di mana kelak di akhirat, orang miskin ini, orang yang miskin ini lebih dahulu masuk jannah dibanding orang kaya. Jadi orang yang miskin pun harusnya bersyukur, alhamdulillah aku miskin, semoga masuk surga dahulu. Jadi jangan takut miskin. Kemudian yang kedua, al iman wa malaikati antuk minabilah wa malaikati. Engkau beriman, mengimani malaikat-malaikat Allah. Mengimani malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Ini banyak malaikat Allah Ta'ala yang kita tidak tahu jumlahnya secara detail. Di mana Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah, yaitu malaikat-malaikatnya, kecuali Allah saja. Ini malaikat banyak sekali. Ada yang malaikat yang dia rukuk terus, atau ada malaikat yang sujud terus. Mereka, malaikat-malaikat tersebut bertasbih kepada Allah di malam hari, di siang hari. Nah, kita imani. Kita mengimani nama-namanya, kita mengimani tugas-tugasnya. Dengan kita mengimani, kita pun praktekkan dari keimanan tersebut. Seperti tadi, kita mengimani ada malaikat yang mencatat amal kita. Maka kita pun berupaya sekuat tenaga untuk menjaga amal kita. Kita jaga, kita terus beramal soleh agar catatan amal yang baik ini yang banyak. Jangan sampai kelak di akhirat kita menyesal. Kita di dunia berbuat amalan-amalan jelek, kita merasa tenang-tenang saja, tidak ada orang yang tahu, tapi di akhirat menyesal. Yang dia lihat hanya amalan-amalan buruk, berlembar-lembar catatan amalan-amalan buruknya, sedangkan amalan salehnya sedikit sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian waqutu bihi, beriman, yaitu engkau mengimani kitab-kitabnya, kitab Allah SWT, mengimani nama-namanya, dan mengimani apa yang terkandung di dalamnya, yaitu kita menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran sebisa kita, semampu kita. Namanya manusia memang punya hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu kita terus kita lawan. Nafsu kita ngajaknya untuk leha-leha, santai-santai, tidak ingin berbuat amal soleh. Di saat ayo tahun kerja bakti, dalam benaknya ya dia bilangnya sana duluan saja. Ternyata dia dalam benaknya, aku udah capek dari pagi sampai sore kerja, males, besok-besok saja. Nah, ini berarti dia mengikuti nafsunya. Padahal namanya ta'awun, membantu saudaranya, bisa mendatangkan pahala yang besar. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan man yassara ala muksirin yassarallah, yassarallah lahu di dunia wal akhirat. Barang siapa yang memberi kemudahan bagi saudaranya yang kesusahan, maka kalau Allah akan memberi kemudahan di dunia maupun di akhirat. Yang awalnya dia kesusahan, Allah beri kemudahan karena dia menolong saudaranya. Di saat kelak di akhirat, di mana di akhirat ini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Ta'ala, saudara, teman, akrab, bapak, ibu, istri, anak, ini tidak bisa menolong seseorang. Masing-masing memikirkan diri sendiri. Nah, ini dengan dia di saat di dunia membantu saudaranya yang kesusahan, kelak di akhirat Allah akan beri kemudahan. Kemudian al-iman antuk mina birusulihi. Iman yaitu engkau mengimani rasul-rasulnya, mengimani nama-namanya, mengimani para rasul semuanya. tidak pilih-pilih, tapi semua rasul diimani. Kemudian wal yaumil akhir, mengimani hari akhir. Di antara keimanan yaitu engkau mengimani hari akhir. Kita tahu, sudah tahu, kelak kita akan meninggal dunia. Kita kemudian masuk ke alam barzakh, di mana di alam tersebut kita didatangi malaikat mungkar nakir. Kita ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah ini, kalau kita beriman, kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu dengan banyak-banyak menuntut ilmu, banyak-banyak beramal saleh, agar kelak Allah beri kekokohan pada hati kita. Siapa yang Allah beri kekokohan? Yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit. Allah akan memberi kekokohan kepada orang-orang yang beriman. Ini orang yang mau beriman, orang yang mau beramal soleh, dia akan diberi keteguhan hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir. Setelah aku dikubur, nanti ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ada dikumpulkan di padang mahsyar. Nah ini, kita mengimani ini, maka kita pun realisasikan. Jangan hanya sekedar iman, tapi kita pun butuh amal soleh untuk mempersiapkan menghadapi hari-hari yang mengerikan di saat itu. Kemudian al-iman antuk minabil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau mengimani takdir-takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Segala sesuatu yang Allah takdirkan ini semuanya baik. Jadi takdir buruk itu karena yang melihat manusia merasakan buruk. Adanya sakit, adanya kecelakaan. Ini kalau manusia melihat takdir buruk. Hakikatnya takdir Allah semuanya baik. Karena dengan seperti tadi disebutkan, kita diberi penyakit, ditakdirkan tertimpa musibah, ini kebaikan bagi kita. Jadi kita pun imani. Kemudian wama amalu sholihat, adapun amal sholih, fawa kullu ma yukoribu ilallah. Amalan sholih, yaitu setiap apa yang mendekatkan kepada Allah SWT. Ini segala sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala, itu amalan sholih. Nah, sekarang bagaimana amalan sholih tersebut? Wala yakunu al-amal sholihan, amal tidaklah dikatakan sholih illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Huma al-ikhlasu lillah azza wa jalla wal mutaba'ah li rasulihi. Dinamakan amal sholih kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas untuk Allah azza wa jalla. Ini kalau orang sudah ikhlas, bisa dikatakan amal soleh. Tapi harus terpenuhi syarat yang kedua. Enggak, syarat satu ini, yaitu al-mutaba'ah li rasulih, yaitu dia mengikuti rasulnya. Di samping ikhlas kepada Allah dalam amalan tersebut, dia juga amalan tersebut mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi ikhlas. Al-ikhlasu lillah, ikhlas kepada Allah, yaitu bi makna alla taqsuda bi amalika mura'ata ibadillah. Bahasanya namanya ikhlas itu engkau beramal tidak menginginkan untuk dilihat oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Yaitu ketika beramal tidak menginginkan pujian manusia. Ini namanya ikhlas. Kalau beramal soleh tujuannya biar disanjung, biar dipuji. Nah, ini namanya bukan ikhlas. Namanya ingin pujian manusia. La taksud illa wajallah wadarul akhirah. Janganlah engkau inginkan melainkan wajah Allah dan negeri akhirat. Ini orang yang ikhlas, yaitu dia beramal tidaklah mengharap kecuali wajah Allah Ta'ala, kecuali pahala Allah Ta'ala, wadarul akhirah, dan mengharap negeri akhirat. Nah, jadi kita beramal tujuannya mengharap wajah Allah Ta'ala. Mengharapkan dari Allah SWT mendapatkan pahala-pahala di sisinya. Nah, ini jadi kita tidak mengapa ya. Kita beramal soleh tujuannya apa? Negeri akhirat, mendapatkan jannahnya. Ini ada orang-orang yang mengatakan, oh, kalau beramal itu jangan mengharap surga. Nah, ini padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran pun menyatakan, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah, menuju ampunan Allah, dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan jannahnya. Ini ada orang-orang mengatakan demikian. Kalau mengharapkan jannahnya berarti enggak ikhlas. Ini keliru. Di sini beramal soleh tujuannya mengharap wajah Allah dan negeri akhirat, yaitu jannahnya. Jadi tidak mengapa kita beramal soleh mengharapkan dimasukkan jannahnya Allah Ta'ala. Kemudian wa'amal mutaba'ah. Adapun mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Faya al-mutaba'ah li Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihaitsu la ta'ti bi bid'atin. Syarat yang kedua. Yang pertama tadi harus ikhlas. Yang kedua, syarat dikatakan amal soleh yaitu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia tidak melakukan bid'ah, itu dia tidak mengadakan perkara-perkara baru dalam agama. Jadi dia harus ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dikatakan amal soleh. Li'anal bid'ata wa in akhlasa al insanu fiya mardudah. Karena bid'ah, walaupun seseorang dia ikhlasnya luar biasa, tapi amalan tersebut, amalannya tertolak. Karena dia berbuat bid'ah, tidak mencocoki Rasul, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini walaupun ikhlasnya luar biasa. Ketika dia berdoa, dia benar-benar ikhlas sampai menangis-nangis. Tapi doanya doa bid'ah. Nah, ini ya tidak diterima. Atau ketika dia sholat, dia sholatnya benar-benar ikhlas, tapi sholatnya tersebut sholat bid'ah, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan dia sholat subuh, sholatnya 4 rakaat, ini bid'ah. Mengada-ngada sholat subuh 2 rakaat, tapi dia sholat 4 rakaat biar benar mantap dan ikhlas. Nah, ini tertolak. Man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang amalan tersebut bukan dari urusan kami, bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wal ibadah allati fiha al-ittiba walakin fiha riya mardutah aidan. Ibadah tersebut dia sudah mengikuti ibadahnya Rasul, akan tetapi dalam ibadah tersebut ada riya, ingin pujian, ingin disanjung, maka ibadah tersebut juga tertolak. Jadi harus terpenuhi dua syarat, ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau salah satu hilang, maka amalan tersebut tertolak. Yang pertama tadi dia ikhlas tapi tidak mengikuti Rasul, ini juga tidak diterima ibadahnya. Yang kedua, dia sudah mengikuti Rasul tapi tidak ikhlas, maka amalan ini pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalannya bukan amal soleh. Liqauli Ta'ala, karena ada hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka anis syirki. Aku tidak butuh dari sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa beramal suatu amalan yang dia berbuat syirik, dia menyekutukan aku bersamaku selainku. Jadi dia menyekutukan, dia beribadah kepada Allah juga beribadah pada selain Allah. Taraktuhu wa syirkahu, maka aku pun tinggalkan dia. Tidak butuh, Allah tidak butuh pada dia. Walaupun dia sudah mengikuti sunnah Rasul, tapi amalannya kesyirikan, maka Allah pun tidak butuh dia. Dan Allah pun tinggalkan kesyirikannya. Bahwa hadis qudsi, ini hadis qudsi. Sehingga dalam disebut amal soleh harus ikhlas dan harus mutaba'ah. Ikhlas yaitu mengharap wajah Allah Ta'ala dalam amal soleh. Dan mutaba'ah dia harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalannya. Wa amma qalu, adapun firman Allah, wa tawasaw bil haqqi, yakni anna ba'dahum yusi ba'dahum bil haqqi. Yaitu bahwasannya sebagian mereka memberi wasiat kepada sebagian yang lain untuk memegangi kebenaran. Saling menasihati untuk senantiasa melakukan ketaatan, untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Wa ma ja'at bi ar-rusul, yang dikatakan kebenaran yaitu apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi dikatakan benar itu kalau yang dibawa oleh Rasul. Jadi kalau amalan yang dibawa oleh pemikiran-pemikiran atau dari hawa nafsu ini bukan kebenaran. Kebenaran yaitu apa yang dibawa oleh para Rasul. Kalau dia melakukan apa yang dibawa oleh Rasul, maka itulah kebenaran. Jadi ada orang-orang yang menyangka, ada orang-orang yang beranggapan, oh pokoknya yang sesuai batinku ya ini benar. Padahal ini menyelisih syariat. Pokoknya yang sesuai masyarakat benar. Nah ini yang sesuai Rasul itulah kebenaran. Bukan sesuai masyarakat. Bukan sesuai dengan adat istiadat. Tetapi kebenaran itu apa yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasul SAW. Watawa sobi sobri alaihi. Di samping dia saling menasihati untuk menetapi kebenaran, dia pun menasihati untuk sabar. Lianna nafsa taqtaju ila sabri. Ila sabrin li fi'li ta'at wa tarkil muharramat. Karena jiwa itu butuh untuk sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Dan butuh sabar untuk meninggalkan keharaman-keharaman. Ini jiwa kita butuh ditempa untuk sabar. Terus sabar. Sabar dan sabar. Kapan, sampai kapan kita menimba ilmu? Sampai meninggal. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan, dari liang, buayan sampai liang lahat. Ini sabar. Kita terus mencari ilmu agama untuk kita amalkan. Dan kita pun terus beramal soleh sampai kita pun meninggal. Dan kita terus sabar untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Qala Syafi'i rahimahu wa ta'ala, berkata Imam Syafi'i, lam yanzilillahu ala ibadi surah ghaira hadi surah lakafadum. Seandainya Allah tidak menurunkan kepada hambanya satu surat melainkan surat ini, lakafadum, pasti sudah mencukupi. Seandainya Allah tidak menurunkan satu surat melainkan surat Al-Asr, nah ini sudah cukup, karena di dalamnya mencakup seluruhnya, yaitu di awal beriman itu mencakup luas, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir. Kemudian disebutkan amal soleh. Ini sungguh telah cukup kalau Allah hanya menurunkan surat Al-Asr. Li'ana jami'ah mani'ah. Karena surat Al-Asr ini jami'ah mani'ah. Nas'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minal mu'minin al-amilin as-salihat al-mutawasin bil-haqi al-mutawasin bis-sabr. Kita minta pada Allah ta'ala agar menjadikan aku dan kalian dari orang-orang yang beriman, dari kalangan orang-orang yang beramal soleh, dari kalangan orang-orang yang saling menasihati untuk senantiasa melakukan ketaatan, melakukan kebenaran, dan semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang selalu berwasiat untuk bersabar. Wallah ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.